Karena cintaku tak pernah rasa jemu. Biar hati bimbang, aku terus menunggu. Benar ku tahu kau tak pernah jauh. Percayakan Siti, tercetus revolusi ini. bilang sebanyak mana budimu. Ingin ku curahkan cintaku hanya untuk membasuhi sesalanku. Dalam mimpiku, sudah ku relakan cintaku yang membeku bila kau meninggalkanku. Sayangku padamu takkan mampu terzahir seperti selalu. Tabahanku, ingin ku curahkan kasihku, andai mampu membasuhi sesalanku. Perpisahan ini sudah takdir dan tak bisa. Jadi seperti Thank you. Setiap temu janji kita terus kau bersamakan aku dengan dirinya. Coba kau lupakan kalut hati yang marah, dan janganlah cepat samakan aku dengannya. Mungkin ku usahkan kau saja bila ku mementingkan kejaya, namun kau takkan pernah sekali aku lupa. Akan ku jagamu selagi nafasku tersedut ke dada yang kau ku cinta. Ingin ku jagamu biar tak diganggu mimpimu nalara dari yang lama. Perjalanan hidup bukan sekejap, banyak cintaku yang belum terdapat. Mungkin kau bisa untuk ku mengucap bahagia. Semua nanti pasti terjawab, masa depanku aku di sampingmu. Yang kan terbukti perlu cinta dan materi. Masa depanku aku di sampingmu, akan terbukti perlu cinta dan materi. Benar terbukti perlu cinta dan materi.

Satu pintu pun tak bisa kubuka. one's requested me. To answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, why ask me? Impian